ganjaran besar, pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan pada pundak-pundak kita layaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salatul maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala lah yang telah pula meringankan langkah-langkah kaki kita untuk bisa menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengamalkan amalan-amalan soleh ataukah amalan-amalan ketaatan, yang mana kita melihat ini merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali. Ketika kita melihat di luar sana ada sebahagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih belum mendapatkan hidayah ini, yang masih belum mendapatkan kemudahan ini, yaitu untuk melakukan salat secara berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita menyadari bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih untuk bisa dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam pintu syurganya kelak, maka wajib bagi kita adalah mensyukuri kenikmatan tersebut. Karena tanpa kita mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka yang kita khawatirkan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan mudah mengganti kenikmatan-kenikmatan, mengganti karunia-karunia, kemudahan-kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi kesulitan demi kesulitan, dan tidaknya kita bisa mengamalkan amalan soleh, amalan ketaatan kepada Allah wal'iyadzubillah. Karena dengan bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kiat terbesar dan sebab terbesar kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jal akan terus ada pada diri-diri kita. Dan sebaliknya, tatkala kita kufur, tidak mensyukuri kenikmatan Allah Azza wa Jal, maka itu adalah sebab terbesar ketika Allah Azza wa Jal dengan mudah mencabut kenikmatan dan karunia yang ada pada diri kita tersebut. Maka hendaknya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesyukuran hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terlepas dari tiga sisi utama. Yang pertama, tatkala dia bersyukur dengan menggunakan lisannya, yaitu mengucapkan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, ataukah yang semisalnya walillahil hamd. Maka semua ini menunjukkan bahwasanya lisan dia basah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, basah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisi yang kedua, yaitu tatkala bersyukur itu dia realisasikan dengan amalan-amalan anggota tubuhnya, dengan amalan-amalan al-jawarih, amalan anggota tubuh yang dia miliki. Tatkala seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha untuk melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha untuk mengontrol pandangannya kepada apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Dan dia akan berusaha keras untuk tidak melontarkan pandangannya kepada apa yang telah Allah Azza wa Jalla haramkan. Ini bentuk syukur dari sisi yang kedua. Dari sisi amalan anggota tubuh dia akan selalu dia berikan kepada amalan-amalan ketaatan. Dan akan terus dia berusaha untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan soleh, yang dengan itu dia bisa terus merasakan kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memiliki kendaraan misalkan, mendapatkan kenikmatan berupa kendaraan, maka dia tidak memiliki niat untuk membawa kendaraannya kepada tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan, membawa kepada tempat yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan jerumus-jerumus syaitan. Maka ini dia manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, untuk dunianya dan akhiratnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisi yang ketiga, kaum muslimin yang saya muliakan, yang berkaitan dengan rasa syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari dalam hatinya. Dari dalam hatinya, yang mana dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya setiap kenikmatan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada zat lain, tidak ada pihak lain, tidak ada orang lain yang memberikan kenikmatan tersebut kepada dia. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Bukan tetangganya yang telah memberi makan dia, bukan ayahnya yang telah memberi makan dia. Mereka hanyalah perantara-perantara Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Hakikatnya, kenikmatan-kenikmatan, karunia-karunia tersebut bersumber dari zat yang maha pemberi rezeki, dari zat yang maha sempurna, dari zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tiga unsur, tiga sisi seorang bisa dikatakan sebagai abdan syakura, hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yang mana tatkala tiga sisi ini masih belum bisa dia manfaatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya kita di dunia ini adalah untuk senantiasa membenahi diri-diri kita agar kita nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala keridhaan dari Allahu Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, kita melanjutkan dari kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Dan pada pertemuan terakhir kita telah sampai kepada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tentang kisah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan seorang malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menyamar menjadi seorang manusia dan duduk bersama-sama deretan sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum ardhahum. Yang mana sang malaikat tadi menjelma menjadi seorang manusia. Menjelma menjadi seorang manusia dan datang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bertanya tentang tiga perkara besar, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Yang mana di akhir dari pertemuan sang malaikat dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditutup dengan sebuah pertanyaan besar pula yang berkaitan dengan as-sa'ah, yaitu keadaan hari kiamat. Kita telah membahas kurang lebihnya dua pertanyaan orang tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam apa definisi dari Islam. Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lima rukun Islam, dan alhamdulillah telah kita sebutkan satu persatu. Begitu pula pertanyaan yang kedua, kembali ditanya oleh orang tersebut, wahai Rasulullah, apa definisi dari keimanan? Dijawab pula oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan arkanul iman, dengan rukun-rukun iman yang enam. Dan alhamdulillah kita telah memasuki poin pertama atau yang kedua yang berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berhenti sampai pada poin ini. Kemudian kita lanjutkan kepada jawaban Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang definisi dari keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi. Ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Sebelum kita melanjutkan, ada satu jawaban penting atau satu balasan dari orang tersebut tatkala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab ketika ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, akhbirni anil Islam, tolong kabarkan kepada aku apa itu arti dari keislaman. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lima rukun Islam, yaitu syahadah, melaksanakan salat lima waktu, melaksanakan menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullahil Haram. Lima rukun Islam ini. Kemudian setelah orang tersebut mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lantas orang tadi mengatakan, sodakta, engkau telah benar. Satu balasan ucapan inilah yang membuat kaget para sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Bagaimana bisa seorang yang baru kita kenal. Karena di awal kisah telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir bahwasanya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum belum pernah melihat orang ini. Siapa orang ini? Kelihatannya dia adalah orang yang asing, akan tetapi dari zahir, keadaan lahirnya tidak seperti seorang yang melakukan safar. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam dan sangat rapi. Tidak ada sama sekali tanda-tanda dia sedang melakukan perjalanan jauh atau baru sampai dari tempat yang jauh. Yang mana hakikatnya itu adalah malaikat Jibril yang sedang menyamar, yang sedang menjelma menjadi seorang manusia, ingin mengajarkan umat manusia, ingin mengajarkan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan mengajarkan kita kaum muslimin tentang apa itu Islam, apa itu iman dan yang seterusnya. Maka setelah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini agak sedikit terkejut, kenapa dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan? Kenapa dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan? Masuklah kepada pertanyaan yang kedua, akhbirni anil iman. Tolong berikan kepadaku apa makna dari iman. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billah. Iman itu hakikatnya adalah ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir apa unsur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Dan kita menyadari pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asma wa sifat, memiliki nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang maha tinggi. Ini semua cabang dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita mengakui bahwasanya Allah Rabbul Alamin, Allah adalah Rabb alam semesta ini, pemilik, pengatur alam semesta ini. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bentuk keimanan yang kedua adalah wa malaikatihi, ketika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah Azza wa Jal adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Yang mana ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khuliqat al-malaikatu min nurin. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu telah diciptakan dari cahaya. Wa khuliqat al-jannu min marijin min nar. Dan para jin telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pula dari percikan api neraka. Jadi berbeda antara penciptaan jin dan penciptaan malaikat. Dan di akhir hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Dan nabi kalian Adam, ayah kita semua, Abul Bashar, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Itu adalah apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mau merinci, kenapa Nabiullah Adam alaihi salam yang hakikatnya beliau adalah Abul Bashar, ayah dari asal usul, ayah dari seluruh umat manusia, yang mana di ayat yang mulia telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan bahwasanya Nabiullah Adam telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi benar-benar penciptaan Nabi Adam bukan dari rahim seorang perempuan, rahim seorang wanita, bukan. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan tangannya, dengan penuh kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana asal usul Nabiullah Adam, maka terlahirlah kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua manusia sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Dan itulah tempat kembali kita nanti, yaitu tanah. Kita masuk kepada pembahasan apa yang Allah Subhanahu apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, antu'mina billahi wa malaikatihi. Keimanan adalah tatkala engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk keimanan kita kepada malaikat Allah Azza wa Jalla adalah kita beriman. Kita meyakini bahwasanya benar-benar malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah dari cahaya, berbeda dengan manusia. Berbeda pula dari jin, iblis dan bala tentaranya. Memang mereka penciptaannya khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan malaikat tidak memasukkan yang namanya an-nafs, hawa nafsu. Jadi mereka bersih dari hawa nafsu. Yang mana itu adalah sebab terbesar malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Mereka akan selalu taat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka akan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak ada keinginan. Keinginan saja tidak ada untuk membangkang, untuk membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kita beriman kepada mereka, kita harus meyakini bahwasanya mereka memiliki tugas-tugas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada malaikat azab yang akan mengazab hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikatur rahmah, malaikat yang akan memberikan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba Allah Rabbul Alamin. Ada pula Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Masing-masing mereka memiliki tugas-tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti malaikat Jibril. Diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Karena malaikat Jibril adalah seorang yang sangat amanah. Atau satu zat, bukan seorang, satu zat yang sangat amanah. Malaikat Allah Azza wa Jalla yang sangat amanah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baginda besar Nabi kita, maka sampailah wahyu-wahyu tersebut tanpa kurang satu apapun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara bentuk keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwasanya malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla jumlahnya sangatlah banyak. Jumlahnya sangatlah banyak, tidak bisa dihitung. Yang mampu menghitungnya hanyalah Allah yang menciptakan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabb-mu, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Dia. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita selayaknya manusia tidak akan bisa mengetahui. Untuk gambaran secara global, jumlah dari malaikat Allah Subhanahu wa taala di atas Ka'bah Al-Musyarrafah, ada sebuah tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur ini selayaknya Ka'bah yang ditawafi oleh manusia, maka Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat. Dan setiap harinya malaikat Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan tawaf di situ, ada jumlahnya 70 ribu malaikat. Yang mana setiap harinya tatkala mereka sudah selesai, mereka akan keluar dan berganti 70 ribu yang berikutnya. 70 ribu yang berikutnya lagi keluar, terus berganti 70 ribu lagi yang berikutnya. Terus. Hari pertama sudah 70 ribu malaikat jumlahnya. Hari kedua sudah 140 ribu malaikat. Hari ketiga sudah 210 ribu. Hari keempat sudah 280 ribu. Berapa lama sudah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Baitul Ma'mur? Baru hari keempat, hari kelima sudah ratusan ribu jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita imani, harus kita yakini betapa besar jumlah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka telah disifati oleh Allah Azza wa Jalla sebagai junuda rabbik, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka akan melakukan apapun yang Allah perintahkan tanpa adanya niat sedikit pun untuk membantah Allah Rob mereka dan Rob kita semua. Kemudian kaum muslimin yang saya muliakan, dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perkara keimanan yang ketiga adalah wa kutubihi, tatkala kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dari sekian sisi. Yang pertama adalah kita harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab untuk menuntun manusia menuju jalan keselamatan. Kitab suci kaum muslimin adalah Al-Qur'anul Karim. Dan inilah yang akan menuntun kita menuju jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Jalan keselamatan itu hanya satu, tidaklah berbilang. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, segeralah kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Karena sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang sahih telah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sesungguhnya manusia yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau kita sudah mendapatkan label sebagai orang yang terbaik, maka tidak akan orang terbaik itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Rabbul Alamin. Allah memiliki rahmat yang sangat luas sekali. Tidak akan mungkin orang terbaik dari manusia masuk ke dalam azab, iqab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu hadis. Ada lagi hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam As-Sunan. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna lillahi ahalina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga-keluarga dekat, kerabat-kerabat di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga-keluarga dekat di muka bumi ini. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat-sahabat beliau, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa mereka kerabat-kerabat Allah Azza wa Jalla yang ada di tengah-tengah manusia? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Hum ahlul Qur'an." Ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerabat-kerabat Allah Azza wa Jal, keluarga Allah Rabbul Alamin yang ada di muka bumi ini, wa khassatuhu, dan orang-orang yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin Allah Azza wa Jalla akan memasukkan kerabatnya, keluarganya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Mustahil, tidak akan mungkin. Oleh karena itu jalan keselamatan adalah tatkala kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Kalau benar-benar kita ingin menginginkan syurga Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan dengan kenikmatan yang abadi. Kenikmatan di dunia ini mungkin kita rasakan 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Akan hilang kenikmatan tersebut. Akan tetapi kenikmatan di syurga Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Rabbul Alamin selama-lamanya. Kita makan nikmat 1-2 jam sudah hilang. 3-4 jam sudah lapar. 5-6 jam sudah mau makan lagi. Kenikmatan apa yang abadi di dunia ini? Tidak ada. Itulah bentuk kenikmatan di muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kenikmatan yang sesaat. Kalau kita menginginkan kenikmatan yang abadi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Ini sisi yang pertama. Kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab suci kaum muslimin yang bisa menuntun mereka menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang kedua, bentuk keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla, kita harus beriman pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menurunkan Al-Qur'anul Karim ke muka bumi ini. Banyak sekali kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada At-Taurah, ada Az-Zabur, ada Al-Injil, dan kitab-kitab yang lainnya yang memang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kaum-kaum sebelum kita. Karena kita bukanlah kaum yang pertama dan terakhir yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada. Dan sebelum kita pun ada. Dan sebelum kita Mereka telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang rasul, seorang utusan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam ayatnya yang mulia, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Sungguh kami telah mengirimkan kepada setiap umat seorang rasul. Kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dikirimkan ke tengah-tengah kita, yang dikirimkan kepada kita adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan umat sebelum kita ada di sana yang bernama Bani Israel, ada kaum Nasara, ada kaum Yahud, ada kaum Ad, ada kaum Tsamud. Yang mana mereka ini masing-masingnya memiliki rasul, mendapatkan utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membawa mereka ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mana setiap rasul tersebut, setiap utusan tersebut akan membawa satu kitab suci yang menjadi pembimbing mereka menuju jalan kebenaran, jalan keselamatan. Seperti Nabi Daud telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diturunkan di tengah-tengah umat beliau kitab Az-Zabur. Begitu pula Nabiullah Ibrahim diturunkan di tengah-tengah umat beliau Suhuf Ibrahim. Begitu pula Nabi Musa, Nabi Isa, kaum Yahud, kaum Nasara. Mereka telah mendapatkan kitab suci untuk mereka jadikan pedoman hingga sampai kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita imani, harus kita yakini. Dan bentuk keimanan yang berikutnya adalah kita harus meyakini pula bahwasanya ada sebagian nama kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang kita ketahui, dan ada pula sebagian yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui paling tidaknya ada 5: Al-Quranul Karim, At-Tawrah, Az-Zabur, Al-Injil, Suhuf Ibrahim. Ini ada 5. Dan yang selain itu banyak sekali. Karena umat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi ini sangatlah banyak. Begitu pula Nabi dan Rasul. Nanti insya Allah kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya yang berkaitan dengan beriman kepada Rasul, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih berada di poin yang ketiga, yaitu beriman kepada Al-Kutub, kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan. Maka sebahagian nama kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, kitab-kitab suci yang tidak kita ketahui pun harus kita yakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada umat-umat yang berada sebelum kita. Dan bentuk keimanan yang berikutnya adalah kita beriman, kita meyakini bahwasanya kitab Al-Quranul Karim merupakan kitab yang terakhir, dan kitab tersebutlah yang akan menghapus kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Apakah itu At-Taurah yang dimiliki oleh mereka kaum Yahud, ataukah Al-Injil yang dimiliki oleh mereka kaum An-Nasara? Semuanya telah terhapuskan dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelahnya tidak akan ada penutup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah Nabi kita Muhammad tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul. Karena tidak adanya Nabi dan Rasul, maka tidak akan mungkin lagi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab. Karena sebab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab kepada satu umat, kitab suci, itu karena adanya seorang utusan Nabi ataukah Rasul. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir dan Nabi terakhir, maka Al-Quranul Karim pun harus kita yakini itu adalah kitab suci terakhir yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk keimanan kita kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menentukan adalah Al-Quranul Karim. Sudah kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala, menghapuskan apa-apa yang sebelum kitab Al-Quran Al-Karim. Kemudian kaum muslimin yang saya muliakan, poin yang keempat adalah warusulihi. Tatkala kita beriman kepada rasul-rasul, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Yang mana utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala ini sangatlah banyak. Seperti yang telah kita sebutkan ayatnya tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Bahkan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ada 25 nama. Dan itu tidak menunjukkan al-hasr, tidak menunjukkan pembatasan. Rasul hanyalah 25. Tidak. Di sana banyak rasul-rasul lain, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, yang tidak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal telah menyatakan di dalam ayat yang mulia, rusulan qad qasasnahum alaik, wa rusulan lam naqasushum alaik. Ada utusan-utusanku yang telah aku kisahkan tentang kisah-kisahnya kepadamu, wahai Muhammad. Yaitu yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang berjumlah 25. Yang insyaAllah ta'ala kita telah mengetahui bersama. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau di lanjutan ayat ini Allah azza wa jal mengatakan, wa rusulan. Dan ada pula di sana utusan-utusanku, rasul-rasulku. Lam naqasushum alaik, yang belum kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, yang belum dikisahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, artinya belum tercantum nama-nama mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi di antara bentuk keimanan kita kepada para rasul adalah kita meyakini yang 25 ini adalah utusan Allah, dan yang namanya belum kita ketahui pun harus kita yakini bahwasanya mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menunjukkan hal ini adalah sebuah hadis yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau naik ke atas langit ketujuh. Beliau bertemu dengan Rasul, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana di antara rasul-rasul yang ditemui oleh Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ada beberapa dari mereka yang tidak memiliki pengikut kecuali 3 orang. Ada di antara mereka yang tidak memiliki pengikut kecuali 10 orang. Bahkan ada di antara mereka yang tidak memiliki pengikut kecuali 1 orang. Dan namanya tidak disebutkan di dalam hadis Al-Isra wal Mi'raj tersebut. Hanya disebutkan secara global bahwasanya ada di sana seorang rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada satu umat, akan tetapi tidak ada yang beriman dari umat tersebut kecuali 1 orang, kecuali 3 orang, kecuali 10 orang. Itu rasul. Mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini harus kita imani walaupun kita tidak mengetahui siapa nama-nama mereka. Dan disebutkan pula di dalam kisah naiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke langit ketujuh, beliau bertemu dengan seorang rasul yang memiliki pengikut yang sangat banyak sekali. Disebutkan di dalam hadis tersebut dengan sebutan as-sawadul a'zham. Pengikut yang sangat banyak sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala itu didampingi oleh malaikat Jibril, merasa di dalam hatinya, menginginkan di dalam hatinya, semoga ini umatku yang banyak ini. Maka ketika ditanya oleh malaikat Jibril, siapa nabi tersebut, siapa rasul tersebut, maka disebutkan oleh malaikat Jibril menjawab pertanyaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dia adalah Nabiullah Musa. Dia adalah Nabiullah Musa yang pengikutnya banyak. Agak bersedih Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, akan tetapi dihibur oleh nabi atau dihibur oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril. Lantas dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasul alaihi salatu wassalam bahwasanya umatmu berkali-kali lipat dari umat Musa alaihi salatu wassalam, menunjukkan kepada kita bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbesar, yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbangga. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan motivasi kepada kita. agar memperbanyak pengikut-pengikut beliau. Banyak caranya dengan kita berdakwah, mengajak orang menjadi deretan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam caranya adalah dengan kita menikah, yang dengan menikah tersebut akan lahirlah keturunan-keturunan umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dengan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tersebar luasnya risalah Islam, dakwah Islam yang ada di pundak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliaulah yang akan pertama kali mengetuk pintu syurga dan akan membimbing umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi seorang penduduk ahlul jannah, atau semoga kita semua menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala yang berada di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Kemudian kaum muslimin yang saya muliakan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal yaumil akhir, bentuk keimanan yang kelima adalah tatkala kita beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir ini mencakup banyak sisi. Di antaranya adalah tatkala kita beriman tentang apa yang akan terjadi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhir tersebut. Banyak sekali kejadian-kejadian di sana. Yang paling dekat dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baru dicabut nyawanya adalah yang berkaitan dengan al-qabr. Apakah dia akan mendapatkan ni'matul qabr ataukah azabul qabr? Nikmatnya tatkala dia berada di liang kubur ataukah mendapatkan azab wal iyadzu billah yang ada di liang kubur? Yang ini harus kita imani, harus kita yakini. Walaupun kita tidak mendengarkan jeritan-jeritan mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan-kuburan mereka, dan kita pun tidak merasakan kebahagiaan mereka, orang-orang yang mendapatkan nikmat di liang-liang kubur mereka, walaupun kita tidak mengetahuinya, tidak mendengarnya, tidak merasakannya, kita wajib mengimani, karena ini adalah hakikat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan memang tempatnya adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak kita rasakan. Seperti dari awal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu, tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala bagaimana wujudnya. Kita hanya mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang maha sempurna yang bersemayam di atas arsy-Nya, di atas langit sana. Maka tatkala kita berdoa, kita mengadahkan tangan-tangan kita untuk memohon, meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu pula poin yang kedua, malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita lihat. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Al-yaumul akhir, banyak sekali kejadian di sana, yang paling dekat adalah nikmat kubur dan azab kubur. Dan tidak berhenti sampai di situ. Setelah itu masih ada lagi kejadian-kejadian yang lainnya yang harus kita imani dan kita yakini. Di antaranya nanti akan ada sebuah sirat, sebuah jembatan yang akan melewati jembatan tersebut adalah semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jembatan tersebut adalah jembatan yang menuju syurga Allah Rabbul Alamin. Bagi mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa melewati syurga, afwan, yang bisa melewati jembatan tersebut, as-sirat tersebut, maka mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak bisa melewati jembatan tadi, maka dia akan tersungkur ke dalam neraka Allah wal iyadzu billah. Dan kita harus meyakini pula, mengimani pula akan adanya perbedaan kondisi seorang dengan yang lainnya. Akan ada perbedaan kondisi si A dan si B dalam melewati jembatan tersebut, dalam melewati as-sirat tersebut. Ada yang melewati as-sirat cepat seperti kilat. Ada yang melewati as-sirat lebih cepat lagi seperti kedipan mata, sudah sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melewati sirat, jembatan tadi dengan berjalan. Ada yang berlari. Ada yang merangkak. Ada pula yang menyeret tubuhnya dengan susah payah untuk sampai kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada pula yang tidak berhasil melewati as-sirat dan dia terjatuh ke dalam jerumus api neraka wal-iyadzubillah. Dan semua itu tergantung dari amalan-amalan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala amalan seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin banyak dan semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan besar, maka dia akan mudah melewati as-sirat, melewati jembatan tersebut. Dia akan mudah untuk masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang perkara seperti ini harus kita imani. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang menyeret tubuhnya, ada yang seperti kilat, ada yang seperti kedipan mata. Semuanya harus kita imani. Dan di dalam syurga, di dalam neraka pun ada kejadian-kejadian yang itu pun harus kita imani. Dan itulah cabang dari seorang yang beriman dengan yaumul akhir, hari esok, yang tidak akan mungkin tidak akan terjadi, pasti dan pasti akan terjadi dan ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kaum muslimin yang saya muliakan, poin yang terakhir yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau yang berkaitan dengan keimanan kita adalah tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Tatkala kita beriman dengan takdir, baik itu buruk ataukah baik. Karena takdir di sini ada dua macam, yang baik dan yang buruk. Takdir yang baik yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan manusia. Yang buruk yang berkaitan dengan apa-apa yang tidak disenangi, apa-apa yang dibenci oleh manusia. Dan kita harus beriman dengan hal itu semua. Artinya tatkala kita mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah, tatkala kita mendapatkan sebuah musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus beriman. Inilah takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita. Tidak boleh kita mengeluh. Karena ini adalah sebuah ketetapan yang telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejak dahulu, 50 ribu tahun yang lalu, bahkan sebelum terciptanya alam semesta ini. Dan insyaallah ta'ala sedikit tambahan apa yang berkaitan dengan iman kita kepada takdir baik maupun yang buruk adalah apa yang telah dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya seorang itu akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai takdirnya masing-masing. Tatkala seorang itu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahlul jannah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melewati hidupnya dengan amalan-amalan ketaatan. Adapun tatkala seorang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang ahlun nar wal'iyadzubillah, maka dia akan sulit untuk melakukan amalan-amalan soleh dan lebih cenderung untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan cukup panjang rincian yang berkaitan dengan takdir. Apakah tatkala kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang aslinya kita adalah ahlun nar wa'iyadzubillah, dengan doa apakah kita bisa menjadi seorang ahlul jannah, yang insyaallah ta'ala pembahasan itu akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Yang intinya sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, masing-masing hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang telah dia dapatkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya bisa sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.